Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَاتِي الْكِرَامِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu untuk kita mempelajari karya-karya para ulama di dalam membahas kitabullah dan membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan inilah yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah maklum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu di antara kalian. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah, untuk melengkapi pembahasan kita dari bab bayani syaib dan wa'is sihir, di sini pengarang menyebutkan suatu riwayat, yakni Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, beliau menyebutkan walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihran. Walahuma dari keduanya, yaitu yang dikeluarkan Bukhari dan juga dikeluarkan Imam Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al bayan, ya, menerangkan itu bagian dari sihir. Jadi seseorang bisa membawa madu'u, bisa membawa orang yang diajak bicara dalam satu perkara, yakni dia pintar menjelaskan, maka ini bagian dari sihir. Nah, nanti akan dijelaskan, ya, kalau ya yang tadi menerangkan sesuatu yang membawa kepada al-haq, ini yang baik. Tetapi ketika dia menerangkan, mencampur adukan antara al-haq dan al-batil, kemudian seseorang terpengaruh dengannya, maka inilah yang dilarang. Ya, pandai berbicara, pandai berorasi, tetapi al-haq dan al-batil tidak bisa dipilah-pilah, tersamarkan bagi seseorang dengan ucapan-ucapannya, maka ini yang dilarang. Bahkan di sini katanya la sihrot, bisa menyihir manusia. Artinya manusia bisa ikut dengan ucapan-ucapannya karena dia pandai berorasi, pandai ya mengarahkan manusia dengan kata-katanya tadi. Kita baca saja keterangan dari Syekh Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala. Al-bayan al-balaghatu wal fasahah. Al-bayan artinya al-balaghah, memiliki keindahan dalam berbahasa. Naam. Wal fasaha, dan memiliki kefasihan dalam berucap. sehingga orang yang mendengarkan itu takjub dan ingin mengikutinya. La sihran ay ya'malu amala sihir, yaitu dia berbuat seperti perbuatan sihir. Fayaj'alul haqqa fi qalibil batil wal batila fi qalibil haqq. Fayastamilu qulubal juhal, yaitu menjadikan al-haq ya dalam menukar al-batil, dan al-batil ditukar dengan al-haq. Naam. Sehingga condonglah hati-hati orang juhal, seharusnya dia menerangkan al-haq itu hak dan menjelaskan al-batil itu batil, tetapi dia tidak. Naam. Dibalik, seharusnya hak jadi batil, al-batil jadi hak, berubah. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham, ya seperti itu kondisinya. Naam. Tidak apa-apa, umpamanya amalan ini dan amalan itu, ya, yang penting tidak membuat manusia lari. Tidak apa-apa, ya, foto-fotoan umpamanya bersama ini bersama itu. Nah, yang penting niatnya baik, ya, hati terus dijaga. Penting hatinya baik. Ah, ini kan orang yang mendengarkan. Oh iya, penting hatinya baik. Kalau indah itu tidak masalah. Nah, pokoknya terus dijaga hati ini, sehingga yang batil jadi hak, al-hak jadi batil, berubah. Nah, ini juga bagian dari sihir, karena dia bisa memperdaya manusia. Al-ma'ana al-ijmali lil hadis, ma'ana ijmali hadis ini, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam nau'an akhar min anwa'i sihir, bahwa Rasulullah menjelaskan jenis yang lain dari jenis-jenis sihir yang memperdaya manusia. Wa huwa al-bayan mustamil fi al-fasaha wal balaghah, yaitu al-bayan menjelaskan yang di dalam penjelasan itu mencakup kefasihan dalam dia berucap, wal balaghah dan keindahan dia dalam berbicara. Mungkin mendatangkan kata-kata syair, ya, atau mendatangkan ya bahasa halus. Bukan bahasa halus, bahasa kecil, tapi bahasa yang bagus menurut daerah tersebut. Nah, sehingga terpikatlah atau terikatlah hati orang dengan ucapan-ucapannya. Walaupun sekali itu batil, tapi karena fasoha, fasih dalam berbicara, sehingga manusia terpesona dengannya. Lamma yahduthu hadzan naw fi athri fil qulubi wal asma'i. Ya, dengan balagonya, dengan kefasihannya dia berbicara. Naam. Sehingga menjadikan ini jenis dari jenis-jenis yang bikin pengaruh pada hati-hati manusia dan pendengaran-pendengaran manusia. Apalagi diikuti dengan ya lucu-lucunya, maka seseorang semakin senang, semakin suka saya dengan ustaz itu, ya. Naam, tidak ngantuk karena suka bikin lucu-lucu. Apalagi di sampingnya juga ada ahwatnya umpamanya. Jadi di sana tertawa, di sini tertawa, jadi ramai gitu, senang, enggak ngantuk orang. Ini banyak sudah dilakukan manusia. Maka kita berhati-hati di dalam menuntut ilmu agama. Hatta rubbama yusawwirul haq fi suwaril batil wal batil fi suwaratil haq. Sehingga bisa jadi digambarkan al-haq itu menjadi sesuatu yang batil, dan yang batil itu sesuatu yang hak. Berarti bayar zakat Ya, itu yang disunnahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah, makanan pokok daerah setempat. Nah sekarang ini sudah tidak usah pusing-pusing, tidak usah berat-berat, bawa aja uang. Naam. Atau beras satu karung aja ditaruh di masjid, terus itu yang ditimbang berulang-ulang, setiap orang yang datang itu terus yang ditakar, setiap orang itu terus yang ditakar. Berasnya satu karung tidak bertambah-tambah, tapi uangnya semakin bertambah. Padahal sunnahnya itu makanan pokok daerah setempat, kurma, gandum, biji-bijian, naam, beras dan seterusnya. Nah, kemudian mereka dengan berorasi sudah ya membawa ayat Allah itu menyenangi kemudahan, jangan mempersulit manusia. Naam. Padahal mereka sudah meninggalkan yang sunnah. Masih banyak lagi perkara yang lain yang semakin kita mendalami agama, mempelajari agama, maka semakin kita mengetahui. Kama yaf'alu sihir, sebagaimana yang dilakukan oleh para tukang-tukang sihir. Wal muradu dhammu hadha an-naum min al-bayan alladhi yalbisul haqq wal batil wa mawwihu al-sami'. Dan yang dimaukan di sini adalah celaan. Jenis yang seperti ini, celaan dam dari al-bayan, menjelaskan, yang mencampur adukan antara al-haq dan al-batil, dan memperdaya kepada para pendengar. Orang yang mendengarkan terpedaya dengan ucapan-ucapannya, apalagi diselingi dengan ayat, diselingi dengan hadis. Tapi yang dimaukan adalah sebaliknya. Naam. Semua yang memiliki agama dan keyakinan arahnya ke surga, maka tidak apa-apa. Apa yang mereka amalkan, kita juga amalkan, dan mengapa? Hanya seperti itu. Ya kalau sudah kayak gitu, ya kita semuanya jadi pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tidak ada ya arahan untuk al-haq itu, tidak ada. Naam, tidak ada. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi bayanan naw'i min an-naw'i sir wa huwa ba'dul bayan. Pada dalam bab ini, atau dalam hadis ini, penjelasan tentang jenis dari jenis-jenis sihir yang tadi memperdaya. Wahwa ba'dul bayan, yaitu sebagian al-bayan. Al-bayan itu penjelasan. Kalau pernah ikut jamaah tablik, tahu itu al-bayan. Kita bayan sedikit. Maksudnya bayan itu mereka baca apa gitu, baca penjelasan, itu namanya bayan. Nah, kalau kita mungkin tausiah atau mau'idhah. Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa kita mengambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, bayanu nau'in min anwa'i sir, wahwal bayanu alladhi fihi tamwiyatun wa talbis. Menjelaskan salah satu jenis dari jenis-jenis as-sihir berupa al-bayan, yang di dalamnya memalsukan dan mentalbis. Nah, mentalbis itu dicampur adukan antara al-haq dan al-batil. Tidak bisa seorang membedakan mana hak mana batil, susah untuk dibedakannya. Karena mereka juga mengaku salafi umpamanya. Di sini salafi, mengaku juga salafi, semuanya mengaku salafi. Akhirnya seseorang tidak bisa membedakan mana sih sebenarnya, kok salafi betul tapi kok di sana enggak mau yang di sana enggak mau yang di sebelah sana. Kita tanyakan di sana enggak tahu, di sana juga enggak tahu. Tapi kok sama-sama mengaku salafi. Nah, nanti dilihat sebenarnya yang mengaku salafi itu dilihat dari sisi mananya. Apakah betul-betul mereka memang salafi atau hanya salafi-salafian? Nah, tidak mau komitmen dengan ajaran yang sebenar-benarnya salafi. Hanya zahirnya saja salafi, tapi di dalamnya mengingkari apa yang diamalkan para salaf. Yang kedua, dhammu hadzal naw'i min al-bayan, celaan jenis ini berupa al-bayan tadi. Wa ammal bayanul ladzi wadil haq wa yuqarriruhu wa yubtil batil wa yuhiduhu fahadha mamduhun. Ya, adapun bayan yang dimaksud di sini menjelaskan al-haq dan dia harus menetapkannya al-haq itu, dan kemudian ya menjelaskan batil, bahwa yang batil itu batil, dan membantah kebatilan itu, fahadha mamduhun, maka ini terpuji. Ya, ini yang terpuji. Dia menerangkan al-haq, dan ini yang harus diikuti, dan ini yang harus diyakini, dan dia menjelaskan al-batil, ini suatu batil, harus kita membantahnya, harus kita menjauhinya, maka ini mamduhun, ini yang terpuji. Ya, penjelasan yang seperti ini yang baik. Adapun yang tadi, ya, hanya manusia agar memikat hatinya agar bisa ikut dengannya, kemudian tidak bisa membedakan mana hak mana batil, tersamarkan, maka ini yang dilarang dalam syariat kita, celaan, karena sudah seperti sihrun, seperti sihir. Selesai dari bab ini. Kemudian bab berikutnya, babu maja fil kuhan wa nahwihim, bab perkara tentang kuhan, dukun-dukun, dan semisal mereka. Jadi pembahasan kita ini pembahasan akidah, yang membahas tentang i'tiqad, keyakinan-keyakinan hamba-hamba ini, keyakinan muslimin. Al-mu'alif menyebutkan, rawal muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabi s.a.w. anin nabi s.a.w. qala, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2230, dan Imam Ahmad dalam musnadnya jilid yang keempat nomor 28, dan jilid yang kelima nomor 380. Ya, dari Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan di sini juga bahwa para istri Nabi mereka juga menuntut ilmu bersama Rasulullah. Bahkan Aisyah radhiallahu anha ini termasuk ya deretan periwayat hadis terbanyak, karena dialah yang mengetahui kondisi keadaan Rasulullah ketika berada di rumahnya, sehingga di situ banyak dia mengeluarkan hadis-hadis yang berkenaan tentang keluarga atau kondisi Nabi ketika berada di rumahnya. Dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi arrafan, ya para dukun-dukun, fasalawan syai'in, lalu dia bertanya kepada dukun-dukun ini sesuatu, fasoddaqahu, kemudian dia membenarkannya, maka kata Rasulullah, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak akan diterima padanya salatnya selama 40 malam, 40 hari. Jadi bukan main-main. Naam, para dukun mereka ketika berbuat ya meminta bantuan para setan-setan, para jin-jin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul ya memperingatkan dengan peringatan yang keras, tidak usah 40 hari. Naam, sehari saja kita sholat kalau tidak diterima itu sudah kita merasa rugi, ini apalagi 40 hari ya, puasa aja kita sebulan itu rasanya sudah, bagian jarang berpuasa sudah demikian lamanya, ini apalagi 40 hari. Al-Kuhan, berkata Syaikhul Fauzan, jamu kahin. Al-Kuhan ini jamak, mufradnya kahinun. Jadi tunggalnya itu kahin, satu dukun. Kalau kuhan, dukun-dukun. Wa huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyibat fil mustaqbal i'timadan 'ala isti'anati bisyayatin. Yaitu memberitakan perkara-perkara gaib di masa-masa yang akan datang, dan dia bersandar dan meminta bantuan kepada para setan-setan. Naam. Bahkan wal'iyadu billah, ternyata para dukun-dukun ini bukan saja membuka praktek di rumahnya, tetapi sudah membuka praktek di media-media massa, di koran-koran. Naam. Dia sudah akan menyebutkan orang ini nanti begini, begini, begini, nanti jodohnya seperti ini, nanti kehidupannya begini, nanti begini. Naam, sudah meramalkan seperti itu. Nah, ini banyak di koran-koran, banyak dimunculkan berita-berita ya, tentang masa-masa yang akan datang dari kehidupan seseorang. Munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, lamma kanal kuhan wa nahuhum yadda'una ilmal ghaib alladhi qad ikhtassa bihi Allah taala. Ketika para dukun-dukun dan semisal mereka, mereka mengaku mengetahui ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Yang mana ilmu ghaib ini kekhususan bagi Allah. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Dukun sok mengetahui. Wa dzalika da'wal musyarakati Allah taala fil ilmil ghaib. Demikian itu pengakuan orang yang bersekutu dengan Allah ya di dalam mengetahui perkara ilmu ghaib. Naam. Kita hanya bisa berencana, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya musafar tanggal sekian. Maka selalu kita mengucapkan insyaallah. Tidak memastikan. Arad al-musannif ayubaina fi hadzal bab ma jaa fi haqqihim wa haqqi man saddaqahum min al-wa'id. Maka musannif, pengarang buku ini, berkeinginan untuk menjelaskan pada bab ini apa yang datang tentang hak-hak mereka serta hak-hak orang yang membenarkan mereka dari ancaman-ancaman. Naam. Dan dukun-dukun ini ketika dia berbicara yang sudah biasa dengan dukun, maka dia betul-betul yakin. Yah. Naam. Bahkan apa yang dimaukan dukun ya, kadang dia mengikutinya. Bahkan bisa jadi jiwanya atau jiwa yang lain dikorbankan mau. Seperti yang ingin mencari kekayaan ya, melalui dukun-dukun, para tukang-tukang sihir datang di tepi laut umpamanya, kemudian dia menginginkan kekayaan atau menginginkan yang lain, mau ya dirinya jadi korban. Maja fil kuhan minal taqlid wal wa'id, perkara tentang dukun-dukun yaitu at-taqlid, ancaman yang keras, wal wa'id ya ancaman juga. Wanahwihim, dan selain mereka kal arrafin wal munajjimin warammaliyin, dan semisal mereka ya para tukang-tukang tenun, wal munajjimin ya tanjim, yang mereka mengetahui perkara di masa depan itu dengan melihat bintang. Oh, ada bintang ini berarti akan terjadi seperti ini di alam. Naam. Maka seperti ini juga tidak diperbolehkan. Waromalin, dan para peramal dengan bantuan para jin-jin. an ba'di azwajin nabi, bahwa hadis ini dari sebagian istri nabi yang dimaksud adalah Hafsah. Lam tuqbalu salatan ay la sababa lahu fiha, tidak diterima baginya salatnya, yaitu tidak ada pahala salatnya. Dia kerjakan salat ya, hanya mendapatkan capek, lelah, letih dan seterusnya, tidak ada ganjarannya. Al-ma'na al-jimali lil hadis, mana global hadis ini, yubayyin sallallahu al-wa'idal al-mutarattab 'ala adh-dhihab ila al-kuhan wa nahwihim li su'alihim 'anil mughayyibat allati la ya'lamuha illallah. Ancaman al-mutarattab, ya, ancaman yang keras terhadap orang yang pergi ke tempatnya dukun-dukun dan yang semisal mereka untuk bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara gaib, yang mana perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, perkara yang gaib hanya Allah yang tahu. Tapi kenapa Rasulullah tahu tentang kejadian-kejadian di masa-masa yang akan datang, tentang yaumul kiamah? Ya, Rasulullah tahu karena berita dari Allah. Bukan Rasulullah sendiri yang memberitakan, tetapi wahyu dari Allah. Rasulullah ya tidak mengetahui perkara gaib. Kata Rasulullah, "Law kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wa ma massani su." Kalau saja saya ini mengetahui perkara gaib, maka tidak ada kejelekan pun akan menimpa saya. Dan saya akan memperbanyak amalan kebaikan. Buktinya dalam perang Uhud, Nabi terluka. Namun dia tahu perkara gaib, ngapain mengadakan pertempuran, peperangan yang nantinya juga kekalahan di pihak muslimin. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib, la ya'lam, kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, mereka-mereka ini sudah ya sederajat dengan Allah mengetahui perkara gaib. Anna jazaman fa'ala dhalik hirmanhu min thawabi salatihi limuddatin 40 yawman. Bahwa balasan orang yang melakukan hal itu, ya, yang mendatangi dukun-dukun tadi, maka dia diharamkan untuk mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Sementara orang yang mengerjakan sholat, ya, keinginannya ada ganjaran pahala yang akan diperolehnya, tapi ini tidak ada. Litalabbusihi bil maksiyah, dan dicampur adukannya dengan al-maksiyah, perbuatan maksiat-maksiat. Wa fi hadza wa'idun syadidun, maka ini merupakan ancaman yang betul-betul ancaman yang keras. Ya, jangan bermain-main kita dalam perkara ini. Ya. Jangan sampai kita melakukannya. Naam. Maka ini akan mengikis akidah kita. Wa nahyun akirun an hadzal fidan, larangan yang sangat ditekankan, ditakid dari perlakuan seperti ini. Mimma yadullu ala annahu min a'dhamil muharramat, maka ini menunjukkan tentang sebesar-besar yang diharamkan. Wa idza kana hadza jazaa'u man atal kahin fa kaifa bi jazail kahin bi nafsihi, na'udzubillahi min dhalik wa nas'aluhu al afiyah. Kalau ini balasan bagi orang yang mendatangi tukang sihir, tukang dukun, para dukun, maka bagaimana lagi dengan balasan dukun itu sendiri? Ya, orang mendatangi saja, ya, larangannya sudah sangat keras, bagaimana dengan dukunnya itu sendiri? Maka dosanya akan berlipat, keharamannya akan berlipat. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, dan kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Munasabatul hadis lil babi, kesesuaian hadis dengan bab. anna fihi annahya an ityanil kuhan wa nahwihim wa an tasdiqihim limunafatihi litauhid. Bahwa di dalam hadis ini ada larangan untuk mendatangi para dukun-dukun dan semisal mereka, dan juga larangan untuk membenarkan ucapan-ucapan mereka, karena ini akan menafikan tauhid. Ya, akan meniadakan tauhid kita, akan mengikis tauhid kita. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita memetik faedah dari hadis ini? Yang pertama, al-man'u minadzihabi ilal kuhan wa su'alihim anil mughayyibat wa tasdiqihim fi dhalika wa annahu kufrun. Larangan untuk pergi ke tempatnya para dukun-dukun dan bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara gaib, dan larangan untuk membenarkan mereka, karena hal itu adalah kufrun, kekufuran. Nah, yang kedua, tahrimul kuhana, ya, diharamkannya, ya, praktek-praktek perdukunan. Wa anha min akbaril kabair, ya, al-kuhan, praktek-praktek perdukunan termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Faedah, ada faedah yang lain. Man dhahaba ilal kuhan walam yusaddiqhum lam tuqbal lahu salatan arba'ina yawman kama jaa fi dzalikal hadis al akhir. Wa amma man saddaqahum faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pergi ke tempat dukun tetapi dia tidak membenarkan, dia hanya sekedar bertanya tetapi tidak membenarkan perkataan dukun, maka di sini disebutkan lam tuqbal lahu salatan arba'ina yawman, dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kama jaa dzalik ma jaa fi dzalikal hadis al-akhir. Sebagaimana telah datang hal itu di dalam hadis yang lain. Wa amman saddaqahum, adapun ketika dia bertanya dan membenarkan ucapan dukun, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam ikhwat fil azani wa azakumullah, al-muhim, ya, praktek-praktek perdukunan ini, ya, ada banyak dilakukan sebagian muslimin. Naam, baik di perkotaan ataupun di pelosok-pelosok terlebih. Naam, kehidupan mereka selalu dengan dukun, dukun dan dukun. Seluruh kehidupannya selalu bergantung kepada dukun. Mulai dirinya, istrinya, anak-anaknya selalu bergantungnya kepada para dukun-dukun. Padahal yang memberikan kenikmatan, memberikan kehidupan mereka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat dukun-dukunnya, ya, yang memberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa dukun ini kemudian mengambil, ya, bagian yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib, ilmu gaib di tangan Allah. Kenapa tukang sihir, tukang para dukun ini kemudian, ya, mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, juga menyebutkan perkara-perkara yang gaib di masa yang akan datang. Maka ini larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada muslimin, kepada hamba-hambanya, ya, agar mereka senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyebutkan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang mukminin. Ya, sudah mengaku mukmin, mengaku muslim, ternyata bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika dia sudah mengikrarkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh problem-problem hidupnya, seluruh kesulitan-kesulitan hidupnya senantiasa dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa meminta kepada Allah memperbaiki muamalah dia, memperbaiki kondisi-kondisi dia, sehingga dengan itu dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Ini yang bisa kita baca dan pelajari dari pembahasan ini, semoga memberikan manfaat, berikan tambahan ilmu kepada kita, agar akidah kita akidah yang lurus, akidah yang benar di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akidah kita akidah yang rusak, mempercayai para dukun, mempercayai para peramal-peramal, mempercayai para munajimin, ya, peramal-peramal bintang. Karena yang seperti ini akan merusak akidah dan merusak kehidupan kita, baik kehidupan dunia terlebih untuk kehidupan akhirat. Wallahu sawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.